الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, qadar Allah, kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, rumah Allah, yang insyaAllah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, menggapai husnul khatimah dengan cara menuntut ilmu syar'i. Ikhwati billah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana masuklah kita pada bahal yang ke-24, yaitu wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta larangan ghulu. Ghulu berlebihan dalam beragama. Bab ini menjelaskan bahwa keberadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tidak pernah keluar dari syariat beliau. Karena banyak orang berpendapat bahwa bebasnya kita keluar dari syariat beliau seperti bebasnya Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Khidir Nabi, Musa pun Nabi, kita bukan Nabi, maka wajib bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Tanpa khilaf kita mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau lisan mengatakan beliau adalah Rasulullah, maka kewajiban bagi kita untuk mengatakan sam'an wa tha'an pada setiap syariat yang beliau ajarkan. Ini kewajiban. Karena tidak ada kemuliaan kecuali ittiba' ala millati. Tidak ada kemuliaan kecuali mencontoh apa yang beliau perintahkan. Taib. Yakni wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad serta larangan ghulu atau berlebihan ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab pertama pada bab tentang wajib mencintai adalah yakni penjelasan tentang wajib mencintai dan mengagungkan Nabi. Surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Ketika ada ayat yang menjelaskan bahwa walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Apa sih hubungan dengan mencintai Rasul dan mencintai Allah? Ya, karena kalau kita mencintai Allah, otomatis kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjelaskan dalam Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Itu perintah Allah. Maka kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, otomatis cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya jelas surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya pernah berdialog dengan Umar ibn Khattab ya Umar bin Khattab, sahabat Jarir, sahabat yang Allah muliakan dengan istana emas di surga sana. Ini Rasulullah pernah berdialog sama Umar, di mana Umar pernah mengatakan bahwa dia mencintai anak-anak dan keluarganya sebelum dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam hadis, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli shay' illa min nafsi." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال له عمر فإنه الآن والله الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي الآن يا عمر. Jadi kata Abdullah bin Hisham, dialog Rasul dengan Umar ini menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umat untuk mencintainya lebih utama ketimbang yang lain. Katanya, ketika kami bersama Nabi, di mana wa akhidun biyadi Umar, di mana Rasulullah mengambil tangan Umar bin Khattab sambil mengatakan, "Ya Rasulullah." Ketika ditarik tangan Umar, Umar langsung ngomong, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai' ila nafsi." Wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali diriku. Jadi wajar kalau saya cinta diri dulu baru cinta kamu ya Rasulullah. Itu Umar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun bersabda kepada Umar, "La Umar, walladhi nafsi biyadi hatta akuna haba ilayya min nafsi." Tidak ya Umar, kau harus mengatakan cinta kepadaku sampai aku ini lebih kau cintai ketimbang dirimu. Faqala lahu Umar, maka kontan Umar lantas berkata, "Fa innahu al'an." Sekarang ya Rasulullah, "Wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, sekarang saya katakan bahwa kau lebih kucintai ketimbang diriku. Faqala Nabi al'an ya Umar, sekarang kau telah beriman dengan iman yang benar. Ini menandakan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama ketimbang segala-galanya. Maka kalau kita mau bicara cinta, Nabi mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa yakuna habibaka yawman ma." Belajar kau mencintai sesuatu yang ingin kau cintai. Tapi sewajarnya saja. Mungkin yang kau cinta sekarang besok menjadi musuhmu. "Wa abghid baghidaka yawman ma." Benci orang yang ingin kau benci. Silakan. "Asa yakuna habibaka yawman ma." Tapi ingat, mungkin yang kau benci sekarang besok menjadi kekasihmu. Maka biasakan cinta dan benci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya cinta sama si fulan." "Ya kenapa?" "Karena Allah cinta sama dia." "Saya cinta sama si fulana." "Kenapa?" "Karena Allah cinta sama dia." "Saya benci sama fulan dan fulana." "Kenapa?" "Karena Allah benci." Ukurannya itu. Makanya timbulkan cinta kepada orang yang menegakkan sunnah. Ini tidak, banyak orang malah membenci orang yang menegakkan sunnah. Padahal menegakkan sunnah merupakan bukti keberadaan dirinya dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Betapa mulianya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun dikatakan bahwa orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasul yang paling ia cintai. Pernah kita bahas ya. Ingat kitab Al-Wajibat Syekh Al-Qur'an Abdullah Qurawi itu. Salatul man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga bukti orang itu merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Masih ingat yang bahasan yang awal. Cuma bab ini menjelaskan ke sana. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Membiasakan cinta sama orang karena cinta sama Allah. Ya, jadi kita boleh marah, boleh benci itu karena memang Allah marah dan benci sama dia. Cinta pun seperti itu. Wa ayakraha ayyauda fil kufur ba'da iz anqadahu Allah kama yakrahu ayyauda wajhu fil nar. Yani yang ketiga, benci untuk kembali ke masa lalu. Karena dia tahu perbuatan dosa bukan ada pengulangan. Kalaupun dia mengulang istighfar enggak beres-beres dia karena menyesal dengan perbuatannya. Manusia pasti mengulang dosa. Alfina ba'dal fina. Adzambun huwa mukimun 'alaihi la yufariqu hatta yufariqu ad-dunya. Atau dosa yang selalu dia bikin baru, tidak bisa dia tinggalkan sampai kematian yang memisahkan dia. Istighfar harus terus. Kemudian di sini dijelaskan tentang yang ya tadi yang pertama tentang definisi cinta Rasul, yang keduanya yang atau B-nya ini konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasul. Ada tanda-tanda cinta. Cinta itu memiliki tanda. Ya, tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah di sini dikatakan mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau serta ucapan beliau dari semua makhluk yang ada. Jadi tanda yang pertama adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan. Pengagungan itu ta'zim, ta'zim ya. Kalau Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bersalawat, ada ta'zim ya. Kalau kita orang yang hebat yang kita fans saja disebutkan, wah sini sini, cakcok gitu ya. Rasulullah kalau disebutkan kita bersalawat, bukan cakcok. Karena ta'zim kita ke Rasul sudah diajarkan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ya aku bersalawat kepadanya 10 kali. Janjinya seperti itu ya. Karena faedahnya apa sih kalau memang diakui sebagai umat Muhammad? Karena Nabi Muhammad pernah berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di pagi hari. Umat Nabi Muhammad doang yang diberikan berkah. Ciri khas umat Muhammad apa? Kalau disebutkan nama beliau bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 1. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Inna Allah sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti kalau enggak beriman enggak bakal paham ini ayat. Maaf ya enggak beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, telah beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan pernah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka bertindak sesuatu yang berkaitan dengan hukum kemanusiaan itu harus tahu hukumnya dulu, bukan jajal, bukan coba-coba. Islam agama yang bukan coba-coba. Ya, tapi kalau Islam itu agama yang mengedepankan ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena setiap orang yang beriman tahu bahwa seluruh perbuatan yang dia lakukan akan dikembalikan ke dia lagi nanti di akhirat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kembalikan semua perbuatan kalian yang pernah kalian perbuat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Maka hendaklah setiap jiwa mulai berpikir bahwa seluruh perbuatan yang dia perbuat ini untuk urusan akhirat. Karena tahu pada akhirnya dikembalikan lagi nanti. Maka Islam mengajarkan bukan coba-coba, enggak ada bahasanya jajal. Ah jajalah latihan dadah. Ah, istilah kata pra-wedding. Oh jajal pra-wedding apa yang maksudnya? Ya. Dan enggak ada. Ini banyak orang sekarang mau nikah udah pra-wedding, betekah, beteku, foto bareng, tempel sono, tempel sini, tapi menghayalkan kemuliaan tidak ada. Enggak ada agama jajal-jajalan, enggak ada. Ya, seluruh ibadah tidak ada. Kalau memang kita enggak memahami kemuliaan, kita tidak memahami kemuliaan, maka kewajiban bagi kita untuk mengetahui bahwa pada setiap kemuliaan ada perintah dan larangan. Kalau Allah sudah perintahkan, Nabi Muhammad telah mencontohkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan hukum, selain mengatakan sami'na wa ata'na, hukum seperti itu. La tuqaddimu baina Allah wa rasulih. Tolong dalam berbicara agama jangan dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, jangan beragama pakai perasaan. Ah, perasaan saya baik, lawang dalamnya selawat, dalamnya perbuatan baik. Iya. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya perbuatan ini kau anggap baik, para sahabat sudah melakukan, sudahlah. Jangan kau paksakan agama. Yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kalau tadi global mencintai Rasul dengan mentakzimkan semua yang beliau perintahkan, ya, mentakzimkan semua yang beliau perintahkan. Dalam Islam tidak ada. Maka yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimat untuk taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim." Allah tegaskan, "Tilka hududullah," itulah ketentuan-ketentuan, pembatas-pembatas yang Allah perintahkan kepada manusia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Konsekuensi Allah buat orang yang taat adalah masuk ke dalam sorga-sorganya Allah, yang di dalamnya, di bawahnya ada air yang mengalir. Wa dzalika fawzul 'adzim, dan itulah yang dikatakan kemenangan yang besar. Berarti faedah sekali kalau kita taat sama Rasul. Enggak sembarangan. Jangan suka masuk-masukin hukum yang bukan hukum Islam ke dalam Islam. Ini kan banyak orang modal semangat merasa lebih dari Nabi, bahkan memasukkan hal-hal baru itu dengan kalimat jihad. Ya, kesel sama pemerintah, demonstrasi dibilang jihad. Masyaallah. Ya, membuat ritual-ritual perayaan ini, perayaan itu yang sifatnya bid'ah, mengatasnamakan jihad. Ayakallah. Ya. Mengekspos zikir-zikir terbesar di dunia, padahal Rasul enggak pernah mengajarkan zikir bersama. Ya, mengayalkan sekian banyak kemuliaan dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Yuk, kita adakan peringatan ini, peringatan itu. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah kuatkan ukhuwah kita. Ngimpi di siang bolong dengan perbuatan bid'ah bisa mulia, mimpi sudah. Karena tidak ada kemuliaan yang seperti itu. Kemuliaan mutlak taat. Dalilnya apa, Ustaz? Nah, tadi An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika fawzul 'adzim. Al-fawz al-'adzim. Kemenangan yang besar yang Allah, yang manusia banyak menghayalkan tentang kemenangan besar ini. Ini sorga, jannah. Walaupun mungkin mata belum melihat indahnya sorga, mata belum melihat indahnya sorga, telinga belum pernah mendengar kemeduhan gemericik air di sorga. Demi Allah, semua manusia menghayalkan sorga. Sehingga hayalan sorga itu beda-beda. Ya, tapi kalau sorga dikembalikan kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ada keindahan. Mala ainun ra'at, wala udhun samiat, wala khatar ala kulli qalbin basar. Di mana telinga belum pernah mendengar, mata belum melihat, hati belum bisa menghayalkan, cuma kita yakin saja, ya, bahwa Allah pasti memberikan hal yang baik. Maka Allah mengatakan, wa dzalikal fawzul 'adzim. Inilah kemenangan yang besar. Yang ketiga, yakni membenarkan apa yang beliau sampaikan. Artinya membenarkan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Bahasa Arabnya tasdiquhu fima akhbar. Percaya sudah, pokoknya kalau yang Nabi kabarkan sam'an wa ta'an dan saya sudah. Walaupun mungkin otak saya belum bisa nerima, tapi kalau memang hadisnya sahih sudah sam'an wa ta'an. Saya belum mampu istighfar, itu akidah. Ya, itu akidah. Contoh apa? Ketika Nabi mengatakan, "Ya ummati, anfik, unfik 'alaik." Ini kan kalau orang enggak bisa nerima bingung. Anfik, unfik 'alaik. Berinfak kamu, oleh infakkan kamu. Ah, otak saya gak nerima, Tad. Lawang duit 100 ribu, dikasih orang 40 ribu. Masa nambah? Matematik versi siapa, Tad? Namanya 100 diambil 40, kan sisa 60, betul? Antum ngomongin minggu depan, jangan sekarang. Hitung harta antum lebih. Karena ada nilai berkah. Maka saya enggak bosan mengingatkan kepada anda pribadi, antum sekalian, antum yang datang ke kamp niaga kerja tiap hari pakai mobil, antum isi bensin 100 ribu tiap pagi, betul? Ya, misalkan seperti itu. Mulai besok 95 ribu saja. Nah yang 5.000 Ustaz, minta ribuan sama tukang bensin. Biasakan tiap pagi sedekah sama anak yatim 5.000. Allah jamin tangki mobil antum penuh. Antum yang pakai motor ya super irit lah insya Allah motor ini. Ya apalagi bebek. 10.000 insya Allah bisa muter sampai muntah Jakarta gitu. Mulai besok 9.500 saja. Yang 500 kasih anak yatim. Allah jamin tangki anda penuh. Ini kemuliaan ketika kau libatkan setiap yang kau miliki di jalan Allah. Nabi yang mengatakan kau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah untuk umatku di pagi hari. Maka unfik alik. Kau biasakan berinfak, Allah infakkan dirimu. Jamin hidup kita mulia. Kalau memang senang bersedekah. Dan sedekah itu cuma butuh kebiasaan. Ini tidak, kalau enggak ngrogotin, kalau enggak minta, padahal sudah diletakkan aliyadul ulia khairun min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mungkin kamu enggak bisa bantu bentuk materi, tapi fungsikan dirimu untuk tetap membantu orang apapun caranya. Unfik alik, ini kan enggak akal enggak bisa nerima, tapi mulianya seperti itu. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Allah sampai katakan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah seperti butir menir gabah itu ditanam tumbuh 7 batang. Setiap batang 100 biji tadi. Ya sedekah seperti itu. Allah jamin kemuliaan. Karena harta yang kita miliki cuma titipan Allah. Biasa kan? Insya Allah memuliakan kita insya Allah. Ya bahkan Ibnu Qayyim meletakkan kalimat bahwa salah satu bahan bakar ijabah doa setelah kau berdoa, sedekah. Kita sudah berdoa kan sama Allah ya. Semua diawali dengan doa. Dari awal sudah doa. Kita mau menikah, minta sama Allah kasih jodoh yang baik ya. Kita sudah punya istri, kita minta anak yang saleh. Sudah punya anak yang soleh, kita minta sama Allah qurrata ayn hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayn. Sudah menjadi qurrata ayn pun Allahumma ij'alna husnal khatimah, minta husnul khatimah kullu syai' biddu'a, semua dengan doa. Tapi doa siapa yang diijabah oleh Allah? Ya dua orang yang mengenal bahwa kemuliaan hanya milik Allah, innal 'izzata lillah. Maka Nabi enggak putus mengatakan Allahumma a'izni bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'syiatik. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Muliakan kami dengan selalu mentaati-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Ini orang yang mulia. Itu bisa digapai dengan cara membenarkan yang Nabi Muhammad sampaikan. Alasannya apa? Surat An-Najm ayat 3 hingga 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Karena nabimu Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin nabi berkata kecuali wahyu. Dan ini akidah. Maka kalau nabi sudah mengatakan tolong jangan diprotes. Apalagi hadisnya sahih. Jangan malah ditentang. Ini sudah dikatakan bahwa tabi'anna sunan man qablakum sibran bi sibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaq ila juhridhum salaq tumuha. Kata Rasulullah, kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sedengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau perlu mereka masuk ke lubang binatang sejenis biawak kalian masuk. Artinya apa? Rentan sekali kalian taklid dengan umat-umat non-Islam. Yahudi, Nasrani, hati-hati, rentan sekali. Betul. Ketika Nabi mengatakan jangan ikuti Yahudi Nasrani. Nabi menjelaskan bahwa nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyut allati fi surah wal qalam. Kami para malaikat enggak mungkin masuk ke rumah yang ada gambarnya, ada lukisannya, ada patungnya. Maka diharamkan untuk kita membuat gambar-gambar para pahlawan, orang-orang alim, haram hukumnya. Malah dipertontonkan sama segelintir orang yang mengaku alim, foto pakai baliho betekak-betekuk innalillah. Datangi kajian kami, foto bertegak. Ini apa ini? Islam tidak seperti itu. Sehingga umat menjadi bingung. Diajarkan sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan. Ayakallah. Ini sudahlah ya. Mulai sekarang kita harus berilmu. Karena fenomena di masyarakat kita ini macam-macam. Macam-macam sekali ya. Keanehan-keanehan yang dipertontonkan. Bahkan orang berani mengatakan sesuatu dalam bahasa agama cuma modal penampilan. Hati-hati. Maka wajibnya kita memfilterisasi diri kita. supaya enggak gampang terkontaminasi. Ya mau bilang apa? Zaman terus bergulur. Ya, terus berganti. Mau enggak mau kita terkena gelombang zaman. Kalau kita enggak memiliki ilmunya, subhanallah. Makanya Nabi enggak bosan mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba pada kemuliaan. Minta. Orang boleh mengatakan ini tahun 2011 tahun kelinci lah inilah. Lah, Islam enggak ngaruh. Mau tahun kelinci, mau bapaknya kelinci, bodoh amat gitu loh. Ini tahun kelinci tak taruh sedikit lompat. Hitungan angka begitu udah Islam bukan angka. Terserah Allah mau kita letakkan kita di tahun apa terserah Allah. Enggak ada yang enggak ada masalah, mati muskilah. Ya jadi orang Islam enggak termakan dengan zaman, tidak. Harusnya Islam itu liyuzhirahu 'alad dini kulli. Agama yang menjadi pembeda, bahkan Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Harusnya seperti itu. Ya, ya antum sekarang di sini antum sabar, tapi enggak merubah kemuliaan antum sebagai hamba yang tercipta untuk beribadah. Di dalam nanti Allah akan meletakkan wa yu'ti dzi fadlin fadlah, kata Allah. Surah Hud ayat 3. Allah akan memberikan keutamaan pada setiap orang yang memiliki keutamaan. Ya jadi enggak terwarnai. Sekalipun harus di dalam lumpur, kalau memang mutiara ya mutiara gitu. Kalaupun memang harus di tempat yang kotor, sesuatu yang berharga enggak berubah karena kekotorannya. Harus seperti itu. Ya, manusia mana yang mau terlahir dalam keadaan kotor? Cuma ya harus bisa keluar dari hal yang kotor tadi. Harusnya seperti itu. Dan Allah akan memberikan kemuliaan buat orang yang mau berusaha atau meninggalkan keburukan. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Baik, ikhwati fillah, yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Menahan diri, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Dia menahan diri dari yang dilarang, dicegah oleh beliau, karena dia tahu larangan beliau ya larangan Allah. Allah berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 7 yang sering disampaikan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang kepadamu dari rasulmu, terimalah dia, sudah. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Maka konsekuensi kau mengatakan Muhammadur Rasulullah yang keempat adalah menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Beliau sudah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Semua perbuatan yang mengarah pada perzinahan haram. Beliau mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik cuma nerima yang baik. Maka sampai kapan pun cari yang baik saja. Karena generasi berikutnya harus lebih baik. Cari yang halal. Ribuan kali mulut mengatakan cinta pada anak-anak kita, tapi kalau yang masuk kepada anak hal yang haram, cintamu palsu. Orang kalau cinta itu prospektif, yang dia pikirnya akan datang. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi Allah, basahkan lubang kubur hamba dengan doa anak-anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, basahkan lubang kubur hamba dengan zikir anak-anak hamba, ya Allah. Habli minas salihin, minas syatirin, minal kamilin, min hafizil Qur'an wa sunnah, wa min ba'di imamil masjidil haram wa masjidil nabawi. Kita minta sama Allah. Tapi bukan hanya di lisan, buktikan dengan perbuatan. Karena inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Bukan malah kita masukkan sesuatu yang haram. Dengan cara korupsi waktu, korupsi uang, makan yang haram. Ya Allah, subhanallah. Ya, jujur saja, karena hidup ini ada akhirnya. Dan kita cuma memanfaatkan sisa umur kita di atas dunia. Sekarang kalau sisa umur kita manfaatkan dengan yang haram, siapa yang mau jamin lubang kubur kita lubang surga? Sementara kita hanya bisa berharap Allahumma ij'al kubri khufratan min khufratil jannah. Cuma bisa minta. Tapi kan permintaan itu datang dengan cara dan jalan. Silakan menghayalkan sejuta hayalan kemuliaan, tapi kalau enggak mengerti cara menggapai kemuliaan, sampai kapan pun jalan buntu yang kita temui. Sayang, subhanallah, ya, itu yang keempat. Baru kemudian yang kelima, dikatakan bahwa beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Berpatokan surat Al-Imran ayat 31 bab tentang beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, dengan kata-kata lain ittiba kepada beliau. Dalilnya atas tat, ya ini surat Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan perintah Allah langsung. Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resikonya yuhibbukum Allah, Allah cinta sama kamu. Wa yaghfir junubakum wa yaghfir lakum dunubakum, Allah cinta sama kamu. Kalau Allah sudah cinta, yang pertama Allah perbuat ampunkan dosamu. Maka doa Nabi ketika di Thaif mengatakan, in lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin afiyatka au sauli ya Rabb. Ya Allah, terserah orang mau musuhin saya, terserah, karena sunnah yang saya tegakkan, terserah ya Allah. Itu mah proses hidup, orang benar pasti dimusuhin, wajar. In lam yakun bika alaya ghadabun, asal jangan engkau yang murka ya Allah, cukup sudah. Kalau manusia cuma sebab hidup dan mati saja, asal jangan engkau ya Allah. Walakin afiat ka usauli, tapi yang kubutuhkan ampunanmu ya Allah. Apalah artinya hidup kalau jadi kolektor dosa? Apalah artinya hidup kalau enggak bisa meninggalkan maksiat? Perintah hijrah hingga masuk lubang kubur di esok hari. Maka kesempatan berbuat baik pun makin sedikit. Maka kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, fastabiqul khairat. Ikhwan fillah, itu arahan-arahan kemuliaan. Kemudian bab yang ketiga deh, yakni wajib mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luas sekali nanti ya. Kalau kalimatnya wajib itu surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ada perintah. Berarti kalau kita disuruh wajib cinta sama rasul karena perintah Allah. Karena perintah Allah ya. Baik. Kemudian surat An-Nisa ayat 80 pun Allah berfirman, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia telah mentaati Allah. Subhanallah ya. Baru kemudian yang terakhir, yakni anjuran bersolawat kepada Nabi. Jadi timbul orang cinta solawat karena cinta sama Nabi. Tapi ingat, solawat yang seperti apa? Karena sekarang banyak produk solawat-solawat baru. Karya orang-orang yang baru juga gitu loh. Solawat ini, solawat itu, Monas bersolawat, Indonesia bersolawat, kalau pohon jagung bersolawat terus ini. Nah, solawat buat manusia, Nabi ajarkan solawat bukan tidak, tapi jangan solawat yang dibuat-buat. Apalagi sampai dalam itu ada tawasul dengan mayit, ya, ini bahaya sekali. Akhirnya bukan solawat tapi konsekuensi kesirikan yang kita perbuat. Ada kalimat tawasul dengan mayit, wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ya, Nabi ajarkan salawat dalam tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya itu salawat. Atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semua ada salawat yang memang disyariatkan. Jadi kalau kita bicara salawat, kul hatu burhanakum, berikan dalil. Bukan salawat yang dikira-kira, salawat yang dibuat-buat. Ya, salawat nariyah, salawat badar, ya hatu burhanakum, berikan dalil. Seandainya Nabi ajarkan salawat seperti itu, mana dalilnya? Katakan. Tapi kan bagus, bukan bicara bagus. Bagus menurut siapa? Menurut manusia. Agama bukan milik manusia, agama milik Allah dan Rasulnya. Manusianya ittiba, mencontoh perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah. Itu bab yang kita bahas kali ini ya, terkait dengan waktu saya sebaca pertanyaan. Tip, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang fenomena UFO? Aji, UFO. Kalau benar apa keuntungannya gitu loh. Kalau enggak pun mengapa gitu kan? Subhanallah akhirillah ya. Allah telah ciptakan dunia ini untuk manusia. Ya, maka tidak mungkin manusia bisa tinggal di luar dunia bumi ini. Kalaupun ada kehidupan di luar bumi ini, ya kita kembalikan ke Allah. Gaib urusan Allah. Nah, maka UFO ini kan cuma kabar burung, ya. Kalau memang betul ada, berikan dalil ilmiahnya. Kalau enggak ada, udah jangan termakan zaman. Di negeri kita seperti itu, memang tumpang tindih permasalahan yang diekspos ke masyarakat supaya masyarakat lupa dengan hal-hal yang lebih penting dari itu semua. Baru kemarin ketika ulama marah ya, sepertiga orang Jakarta enggak sholat asar, maghrib, isya cuma gara-gara nonton bola, betul? Nah, dikat langsung, diramein kasus ulama yang nikah lagi, katanya ustaz nikah lagi, ustaz nikah lagi diekspos, orang zina enggak dihukum, gimana sih? Jadi tumpang tindih, sekarang baru mulai reda lagi, datang lagi UFO, innalillah. Abis ini enggak tahu apa, mungkin cabai naik lagi dua kali lipat harganya. Ya. Ya ini antum butuh dalil, sudahlah, ini bukan hal yang enggak penting gitu. Ini kan cuma kabar burung. Kalaupun benar, dalilnya mana? Kalaupun benar memang dalilnya ada, katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Manfaatnya apa tanya? Kalau ada manfaatnya insyaallah. Soalnya manfaatnya Ustaz kalau kita bisa salaman sama supir kapal UFO surga, Anda mau salaman kalau begitu? Jaminannya surga. Tolong jelaskan apakah lafaz jalalah Allah boleh dipakai sebagai zikir. Allah Allah Allah Allah gitu 1000 kali. Ya. Tanya sama orang yang begini dalilnya mana? Seandainya kalimat Allah diulang-ulang 1000 kali itu baik, Nabi yang ngajarin duluan. Tanya, tanya, jangan tanya ustaz lain, tanya sama orang yang mengatakan Allah Allah sekian ribu kali, baik, tanya, hatu burhanakum, berikan dalil. Karena yang lebih kenal Allah itu Nabi Muhammad ketimbang kita. Baru segelintir orang mengaku keturunan, tunggu dulu, enak aja. Nggak ada begitu, karena kalimat Allah Allah Allah Allah itu zikir. Dan tentu kalau bicara zikir, bicara ibadah. Dan bicara ibadah, kita bicara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan la sabakuna ini. Seandainya perbuatan tersebut baik, tentu Nabi sudah mengajarkan, para sahabat itu mempertontonkan. Saya berangkat kerja di pabrik, saya berangkat kerja di pabrik rokok. Apakah berangkat kerja saya termasuk maksiat? Iya. Buru-buru tobat ya. Ganti pabrik kue aja dari pabrik kue aja. Soalnya rokok itu haram ya. Malah sehingga jalannya pun haram ya. Bagaimanakah ilmunya buat makmum yang telat? Bolehkah setelah imam salam dia bertambah berubah jadi imam buat yang telat lainnya? Lah, tidak ada. Innamal a'malu binniat, semua tergantung niat. Nah, sehingga enggak bukan tongkat estafet, antum yang masbuk telat satu rakaat ya. Imam salam antum naik ya, makmum jadi ada makmum datang jadi antum imam, nepok lagi. Coba yang nepok makmum imam dari belakang berikan dalil. Tidak ada yang namanya orang sholat ditepok. Nyaut gitu ternyata. Akhirnya antum gak jadi imam. Tidak ada contoh begitu. Makanya kalau orang sholat berdua sejajar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, imam kemudian makmum. Sehingga nanti kalau ada makmum yang lain mau datang, ini yang jadi makmum mundur. Seperti itu etikanya. Gak perlu tepuk-tepuk. Kadang-kadang orang kalau tepuk latah kan jadi batal, atau tanggung dosa ya. Ya, tolong, nggak ada. Jadi di Islam itu kalau memang sudah dia sebagai masbuk tidak bisa istimrar imam, ya, karena imam niat, harus dengan niat. Innamal a'malu biniat. Dan dia niat menjadi makmum, bagaimana bisa menjadi imam? Wallahu a'lam, ya, seperti itu. Kalau infak dari penghasilan riba kayak di sini di bank, apakah tetap akan mendapatkan keberkahan infak? Syukran. Allah Karim, pertanyaannya insyaallah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik cuma nerima yang baik ya, usahakan yang baik-baik saja. Apakah maksud membenci sunnah? Apakah maksud membenci sunnah? Membenci sunnah itu artinya macam-macam ya. Ya memang enggak senang bersunnah, ya takut sekali kalau melihat orang yang bersunnah, atau mungkin pandangan mata seperti ada sesuatu yang ngeres di mata kalau melihat orang yang bersunnah. Padahal sunnah itu indah. Walaupun memang kadang-kadang ada segelintir orang yang merusak sunnah dengan penampilan sunnahnya, gitu loh. Karena orang ini awam, ketika orang belum mengerti sunnah, melihat orang yang sudah katanya sunnah, itu malah gak enak dipandang, jadi malas bersunnah. Yang sudah bersunnah tanggung dosa. Antum modal jenggot bawa bom, tuh. Antum modal jenggot ini keliling, sementara tobat baru 2 minggu, tuh. Ya, dakwahin orang semua. Sehingga teknik dakwah antum ini enggak bisa mengena ke hati seseorang. Sehingga orang benci aja kalau ngelihat penampilan yang sama tuh. Padahal Islam rahmatan lil alamin. Maka kalau ukuran teknik dakwah kan ada khutbah, ada apa? Ada kaifiat, ada caranya, ada uslub, uslub dakwah. Antum jangan ngomong dakwah dulu kalau kedatangan antum belum dinanti gitu loh. Ya, bagaimana caranya? Bikin dulu hubungan, interaksi sosial. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Kalau ukuran kedatangan antum sudah bisa dipakai, mulia. Karena begini akhifillah, mungkin antum melihat ustaz bicara, antum mengongkan ya, melihat ustaz, oh gitu ya, kayak sang gitu ya. Walaupun kalau ditanya paham, oh, kebanyakan begitu. Dalam hati antum gini, ini ajib nih ustaz ngomong, ntar di rumah anda bakal ngomong nih, gitu ya. Terus antum, ustaz sampaikan bab minum saja, ya, akhi. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyashrab bil yamin fa inna syaitana yaqul yashrab bil shimal. Akhi, makan minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena tangan kiri cuma setan. Oh, anda bakal ngomong entar gitu kan? Antum lihat sampai ke rumah, antum lihat istri antum lagi minum pakai tangan kiri atau qala rasulullah. Istri antum bilang suamiku gila gitu ya. Apa sih bedanya? Apa Ustaz? Kan sama yang diucap antum dengan anak Ustaz. Iya ahi, antum datang kemarin niatnya belajar. Istri antum gak ada niat gitu loh. Anak antum gitu juga makan bapak antum. Nah, kolah. Bapak hancur mak nih hari gitu loh. Akhirnya dia benci sunnah gara-gara antum gitu. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya, insya Allah. Aduh, jam 1 lewat. Antum terikat dengan waktu ya. Ya Allah ya Karim ya, insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya buat anak pribadi, buat antum antuna sekalian ya. Allah anda minta maaf, ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kita tutup kajian kita kali ini tafsir majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.